Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran berikutnya, pelajaran ke-92, masih kita bahas tentang bacaan-bacaan khusus. Telah kita bahas dan telah kita praktekan bacaan tashil dan juga imalah dalam riwayat Hafiz An-Asim, dan keduanya termasuk bacaan khusus yang Hafiz, yakni berbeda dalam kalimat ini dari madhabnya. Yang berikutnya, bacaan ikhtilas atau ismam pada kalimat la ta'manna. La ta'manna, kalimat ini, kalimat ta'manna, dibaca oleh Hafiz dengan ismam dan juga dengan ikhtilas. Nah, kalau kita lihat kalimat ta'manna, setelah mim ada huruf nun musyaddadah. La ta'manna, ada huruf nun satu musyaddadah, ya. Nah, kita membaca huruf nun musyaddadah sebagaimana telah kita pegangi, ya. Yakni kita baca dengan gunnah akmal. La ta'manna, ya. Demikian, gunnah pada nun musyaddadah adalah gunnah yang paling sempurna. Kalimat ta'manna demikian, nun rusimat ditulis satu saja, ya. Rusimat mufradah. Namun pada asalnya apa? Pada asalnya ada dua nun, keduanya mutaharrikah, masing-masing mutaharrikah. Ya, kalau melihat asal usulnya, kalimat la ta'manna adalah seperti yang di atas, la ta'manuna. Nah, la ta'manuna. Nah, namun tentunya tidak seperti itu yang dituliskan dalam mushaf, hanya ada satu saja. Nah, jadi sudah mengalami atau terjadi idgham, ya, idgham nun ke dalam nun. Nah, idgham apa ini? Idgham kabir. Idgham kabir. Ya, idgham kabir al-mutamatsilain. Idgham kabir adalah idgham huruf yang berharokat ke dalam huruf yang berharokat. Ya. Kalau yang sebelumnya telah kita pelajari semuanya idgham shaghir. Ya, idghamnya huruf sukun ke dalam huruf berharokat. Kalau ada huruf yang berharokat kok diidghamkan dalam huruf yang lainnya? Nah, itu jenisnya apa? Idgham kabir. Nun maftuh. Ya, nun madhumah, la ta'manu. Diidghamkan ke dalam nun yang mutaharrikah. Nah, menjadi la ta'manna. Kemudian kita syadid la ta'manna. Itu asal usulnya demikian. Untuk kata ini tidak sekedar mengidghamkan saja. Untuk Hafiz, di samping mengidghamkan nun membaca dengan gunnah kamilah, Hafiz juga memberikan ismam, ya. Ismam yakni isyarat dhammah. Ismam yakni isyarat dhammah. Membaca huruf sukun tapi ada isyarat harokat dhammah. Kalau nu ini nun dhammah, nu, ya. Kalau an ini nun sukun. Tapi kalau an ini nun dengan ismam, nun sukun dengan ismam. An, ya. An, ya. Lidah kita nempel pada makhraj nun, an. Sukun, ya. Kalau berharokat kan na, nu, ni, lepas. Baik. Jadi yang kita baca adalah nun sukun. An, coba. An, kemudian di sela-sela atau bersama dengan sukunnya nun tadi ada isyarat dhammah. An, an, ya. An. Nah, itulah ismam. Jadi kita saat membaca la ta'manna ada ismamnya, isyarat dhammah, tanpa melepaskan lidah dari makhraj nun. La ta'manna, la ta'manna. Jadi kapan ismamnya? Bukan sebelum nempel Bukan la ta'mau. La ta'man, tidak. Tapi nempel dulu. Nah. Jadi sesaat kemudian langsung diismamkan. La ta'manna. La ta'manna. Tidak terburu-buru. La ta'mun. Atau terlambat. La ta'man. Ya. Langsung begitu nempel, langsung. La ta'manna. La ta'manna. Ya, apa? Miqdar atau ukuran gunahnya? Gunah itu. Gunah nun musyaddadah. La ta'manna. La ta'manna. Apa? La ta'manna. Ya, maju karena dhammah. Maka sebelum dhammah, sebelum maftuh, ya dikembalikan dulu. La ta'man. La ta'manna. Ya. Baik, itu ismam. Cara yang kedua, dengan membaca ikhtilas. Ya. Yaitu kita baca seperti rasam yang di atas. La ta'manuna. Namun nun yang madmumah dibaca dengan 2/3 harakat. Ya. Itu ikhtilas membaca 2/3 harakat. La ta'manuna. La ta'manuna. Manu. Manu. Tapi nunnya tidak sempurna 1 harakat. Manu. Manuna, manuna, manuna, ya, nu, tapi cepat, cepat kemudian langsung berpindah pada nun yang kedua. La ta'manuna, la ta'manuna, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa in إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ نعم يا اختلاس قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ نعم muruna. Yang kalimat mana? Sepertinya hanya ini saja. Untuk bacaan hafaz hanya ini saja. Nah. Lewat hafaz hanya tasir. Ya, ajami. Nam, ya muruna, ya murukum, dibaca dengan sempurna. Ya, ya murukum. Wa arina, ya, dibaca dengan sempurna. Wa arina. Nah, baik. Berikutnya bacaan naql. Naql memindahkan. Naqal yani isqatul hamzah, isqatul hamzah menghilangkan hamzah, wa naqli wa naqlu harakatiha ila as-sukun as-sahih as-sakin as-sahih qablaha menggugurkan hamzah, memindahkan harakat hamzah kepada huruf sahih yang sukun sebelumnya. Bi sal ismu, bi sal ismu. Naam. Baik, ini adalah naql. Bacaan naql bukan mazhab dari Hafiz An-Nasim. Ya. Baik. Sebagian riwayat naql merupakan mazhabnya. Qad aflaha menjadi qad aflaha. Ya. Qad af, qad a menjadi qada. Qul a menjadi qula. Waalaikumsalam. Qula'u. Qula'u. Naam. Qul inna rabbi Qulinna Rabbi. Nah. Qul uhiya. Apa? Qul uhiya. Qul uhiya. Nah. Itu naql. Namun naql sekali lagi bukan madhab hafiz. Nah, dan ada pada kalimat ini saja bisal ismu, bisal ismu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اقرأوا. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ berikutnya. Beberapa faedah yang insyaallah juga perlu kita ketahui. Yang pertama, kalimat ituni pada surat Al-Ahqaf ayat yang keempat, ya. Kalau kita memulai pada kalimat ituni, ya. Pertama, hamzah wasl kita baca kasrah i. Karena dhammah pada ta huruf ketiga ini bukan dhammah asli, melainkan dhammah aridhah. Ituni, ya. Kemudian juga terjadi ibdal. Hamzah sukun diganti menjadi ya. Ya. Karena tidak mungkin ada ijtima' al-hamzatain, ya. Yang mana huruf yang kedua atau hamzah yang kedua itu sukun, tidak mungkin terjadi. Kecuali harus mengalami ibdal setelahnya. Tidak mungkin dibaca oleh Arab, oleh lisanul Arab kalimat atau apa namanya? Lafaz a atau i atau u, enggak mungkin. Ya, pasti akan mengalami ibdal, ya. Akan mengalami ibdal, hamzah yang sukun tadi pasti akan diganti dengan huruf mad. Nah, jadi kalimat ituni yang pertama tentang hamzah wasl dibaca kasrah, kenapa? Karena dhammah pada huruf yang ketiga aridhah. Kemudian terjadi ibdal, hamzahnya diganti menjadi ya. Nah, ituni. Namun itu hanya saat kita memulai bacaan dari kalimat ini. Kalau bersambung dengan kalimat sebelumnya, am lahum syirkum fis samawati tuni, biasa, ya. Tidak mengalami ibdal karena tidak ada ijtima' hamzatain secara lafaz. Ti masih bisa dibaca oleh lisanul Arab. Nah, terkait dengan ibdal, ya, juga seperti itu pula, ya. Kalimat i'ti, i'tina, i'tiya, i'ti saat kita jadikan sebagai awal bacaan. I'til qawmaz zalimin, i'tina bima ta'iduna, i'tiya taw'an aw karha, i'ti bi Qur'an. Baik. Berikutnya, pada kata berikut ini, alif tidak dibaca ketika wasol. Alif tidak dibaca ketika wasol. Dan dibaca saat waqaf. Ditandai dengan angka 0 tegak. Sifar mustatil. Sifar mustatil. Ada 7 kalimat yang mana diakhiri dengan alif, dan alifnya ini 6 akan apa? Kita baca saat waqaf saja. Namun saat wasl tidak dibaca. Kalimat ana, lakinna. Ini kalau dibaca saat wasl apa? Alifnya terbuang atau tidak dibaca. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا سعدي وقف إن ترني أنا misalkan kita mutar atau apa namanya diminta oleh muallim atau guru kita berhenti pada kalimat ana, maka dengan mengifbatkan menetapkan alif. Halaman berikutnya, wa tadhunnuna billahi dhununa, ya, waqaf 'alal alif, ya, bukan 'alan nun tapi 'alal alif. Wa tadhunnuna billahi dhununa, coba baca. Wa tadhunnuna billahi dhununa, namun saat wasal وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون نعم ميغان صفر مستطيل ada pada tujuh kalimat ana lakinna qawarira yang pertama ar-rasula sabila adh-dhununa dan salasila. Salasila pada surat Al-Insan. Nah. Inna a'dadna lil kafirina salasila. Itu juga ada di atasnya apa? Sifat mustatil. Nah. Baik. Ada lagi tanda khusus sifat mustadir. Ya, sifat mustadir ini membantu kita untuk benar dalam membaca. Jadi alif ini menurut Iwad Hafiz ini adanya seperti tidak ada. Ada dalam rasam tapi dalam lafaz tidak ada. Waqfan wa waslan. Ya, dan banyak ya, sifat mustadir ini banyak dijumpai. Baik itu di atas alif atau di atas waw atau di atas ya. Ya. Contoh sifat mustadir ya, lingkaran bulat kecil di atas alif liyar buwa. Ya. Kalau wasal liyar buwa fi. Kalau waqaf liyar bu. Nah. Baik, coba kita baca. Wa la tayasu mir rawhillah. Wa la tayasu mir rawhillah. Jadi ini terkait juga dengan ilmu rasam ya, ilmu rasam. Saat kita menulis kalimat tayasu menukil ayat ini, maka tidak boleh kita menghilangkan alif. Karena demikian yang marsum yang tertulis dalam mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wala tayasu tulis tanpa alif enggak boleh. Harus kita tuliskan alif. Walaupun dalam bacaan sama sekali tidak ada, nah, tidak dibaca alifnya ini. Mau waqaf mau wasal ya seperti tidak ada alifnya. Ya. Baik, ayat berikutnya. Tafadhal Ustaz. Kanat qawarir. Kalau yang pertama ini adalah sifat mustadir mustatil. Jadi yang dibahas pada fasal sebelumnya. Ya. Jadi kata qawarir yang pertama kalau berhenti alifnya dibaca. Kanat qawarir. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, jadi ada dua kalimat qawarir. Di akhir ayat 15 dan awal ayat 16. Kalimat qawarir di akhir ayat ke-15, alifnya ya, itu dari jenis apa? Alif yang di atasnya ada sifat mustatil. Maksudnya gimana? Kalau kita waqafkan alifnya terpakai. Kanat qawarir. Ya. Kanat qawarir. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, sekarang kita ulang lagi dengan menyambungkan ayat 15 dan 16. Kanat qawarir qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, saat wasol sama saja. Sekarang diulang lagi Ustaz, disambungkan berhenti pada qawarir yang kedua. Kanat qawarir qawarir. Ayo. Nah, kalau kita berhenti pada qawarir, ulang dulu. Qawarir min fiddah. Kalau kita berhenti pada qawarir, maka untuk ibtida dimulai lagi dari awal ayat. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah. Diulang lagi. Wasal waqaf pada qawarir. Kanat qawarir qawarir qawarir min qawarir qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, barakallahu fiik. Sekarang baris kelima. وعادا وثمود. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. نعم. وعادا وثمود وقد تبين. Sekarang waqaf pada وثمود. وعادا وثمود. طيب. وعادا وثمود. Ya, tadi alif pada kata samud itu ada saat kalimat samud ini apa? Fi mahal nasb, ya, dalam keadaan nasb. Nah, kalau dalam keadaan apa? Dalam keadaan mahfuz misalnya, enggak mungkin ada alifnya. Misalkan wa ila samuda, enggak mungkin ada alif. Ya. Enggak mungkin ada alif. Nah. Alif cara membacanya seperti itu. Alif pada kata wa samuda dibaca atau tidak dibaca? Wasal ataupun waqaf. Berikutnya. Wa ma ataitum mir rib. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu wa fi amwarin nasi fala yarbu. Baik. Waqaf pada kata liyarbu. Bagaimana waqafnya? Berikutnya halaman 123 contoh baris kedua inna a'tadna lil kafirin. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Berhenti pada salasila. Inna a'tadna lil kafirin salasila. Ya, coba waqaf di situ ya, ya. Inna a'tadna lil kafirin salasil. Atau salasila wa aghlalan wa sa'ira. Tadi betul tadi. Lil kafirin salasil betul. Cara yang kedua gimana? Antum ulang lagi dari awal lalu waqaf pada salasil. Wajh tsani, al-wajh tsani. Inna a'tadna lil kafirin salasila. Naam, salasila, dua harakat. Naam. Salasila. Tayyib. Wa amwalan wa sa'ira. Nah, kayaknya kalau mau teruskan lagi dari awal lagi. Dari awal ayat lagi ya. Ini sekedar contoh waqafnya gimana ya. Tapi kalau mau ibtida dari awal lagi ya, dari awal lagi. Enggak usah langsung. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian juga sifat mustadir juga terdapat di atas huruf ya, ya. Seperti kalimat wa malaihim ya. Seperti itulah yang kita harus tuliskan saat menukil kalimat ini, ayat ini, wa malaihim. Setelah lam alif ada nabrah atau ya, ya. Nah, ya ini tidak dibaca wa malaihim ya. Ila fir'auna. Tafadhal. Berikutnya. Ala qawfim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum. Baik, seperti itu. Berikutnya. Ila fir'auna wa malaihim fastakbaru wa kanu qawman alim. Nah, berikutnya. Wa laqad ja'aka min. Kalau waqaf pada kalimat nabai bagaimana? Wa laqad ja'aka min nabai. Baik, barakallahu fiik. Pada kalimat berikut wawu tidak dibaca ketika wasal dan waqaf. Jadi wawu yang di atasnya ada sifat mustadir itu bukan sukun, bukan sukun. Kalau wawu sebagai huruf mad tidak ada tanda sukun. Wawu sebagai huruf mad tidak ada tanda sukun. Jadi ini bukan tanda sukun. Jangan dianggap kemudian seperti mad sehingga dipanjangkan dhammah. Uli tidak. Uli, ulu ya. Wa ulad, ulaik, ulai. Nah. Berikutnya pelajaran 95. Ada tanda sin di atas huruf sad. Mana kata basbah dan wayabusuta. Wayabusuta. Wazadakum fil khalqi basbah. Sad. Ya, harus ditulis dengan sad. Karena demikianlah yang dituliskan dalam Mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Basbah, Mushaf al-Imam. Nah, namun dalam membaca kita juga mengikuti bacaan. Dalam menulis sesuai dengan apa yang dituliskan dalam mushaf, dalam membaca sesuai dengan riwayat yang kita riwayatkan. Basbah, hafiz membaca dengan sin, ya, mengganti sad dengan sin. Sehingga di atas tanda di atas huruf sad ada simbol, ya, isyarat huruf sin. Maksudnya adalah bahwasanya hafiz membaca basbah, ya, basbah. Sebagaimana dia membaca basbah pada kalimat wazadahu basbah, ya. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Sad dibaca sin oleh Hafs. Sebagaimana dibaca sin kalimat wa yabsut, ya, yabsut dalam kalimat in dalam ayat inna rabbaka yabsutur rizq. Inna rabbaka yabsutur rizq. Coba dibaca. Bastah. Bastah. Ini sad. Bastah. Ya, kita baca dengan sin. Bastah. Bastah. Ya. Wa yabsut. Wayabasuto. Dibaca bersin. Wayabasuto. Wayabasuto. Nah, kalimat al-musayyirun pada surat At-Tur dibaca dengan dua wajah, dua cara. Bisad, ya, seperti apa yang dirosemkan, seperti yang ditulis al-musayyirun, atau dengan sin, dengan dua cara. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ Cara kedua. أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ ada tanbih. Adapun pada ayat lasta alaihim bimusayyitir tetap dibaca sad. Lasta alaihim bimusayyitir. Nah. Kemudian yang berikutnya beberapa kekhususan riwayat Hafiz dalam hal ha kinayah. Baik. Coba dibaca saja contoh-contohnya. Untuk lanjutkan. Enggak bawa saja langsung dia dalam ayatnya wa man aufa bima 'ahada 'alaihullah fa sayu'ti ajran 'azima. Naam, jadi di sini ha dhamir atau ha kinayah pada 'alai dibaca dhamma 'alaihu. Baik, berikutnya hak dhamir dibaca dhamma ansani. Kalau sesuai kaidah ansanihi, ya, sini dibaca dengan dhamma ansanihu. Baik, berikutnya naam hak dhamir pada kata yardahu dibaca pendek, dibaca tanpa silah. Padahal kalau kita lihat dia diabit oleh dhad dan lam, keduanya apa? Mutaharrikan. Nah, kalau sesuai kaidah apa? Dibaca dengan panjang. Wa in tashkuru yardahu lakum. Ya, seperti kalimat apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala. Yarahu sama-sama majzum, ya. Yardahu majzum kan? Yardahu menjadi yardah. Yarahu menjadi yarah. Namun untuk kalimat yardahu, ya, dibaca tanpa silah. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, berikutnya. Nah, di sini hak dhamir di sukun. Ya. Ini hak dhamir sukun. Nah, berikutnya. Ini hak Baik. Diulangi. Idh, jangan sampai terpantul. Idhhab bi. Baik. Hadza, dan apa jang? Hadza dua harakat. Kemudian fa'alqi. Hamzah bukan fa'alqi. Fa'a, fa'a, hamzah. Sekali lagi. Berikutnya. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Baik. Hak kinayah dibaca panjang, dibaca silah pada kalimat fihi, ya. Padahal tidak diabad oleh dua huruf yang mutaharrik. Fihi ma'ruf sebelumnya ada sukun. Nah. Berikutnya kalimat dha'fan dan dha'fin dibaca dengan mendhamahkan dhad. Dha'fan dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Cara yang kedua dengan mendhamahkan. Naam. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, bisa dengan fathah atau dhammah. Coba dibaca. Iya, di dhadnya. Iya, di dhadnya. Endaman, siapa? Siapa? Ya, hotel yang dianu diwakufkan sesuai dengan nafas. Ya, kalau berhenti di thum begitu tadi. Thum, ya, ada gunanya. Tapi kalau teruskan jangan langsung ja'ala, ya. Dua lagi. Thumma ja'ala. Ya, dari situ. Hasil, ya. Seperti itu ya. Cara yang kedua gimana? Di dhamma. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Baik. Yakhluqu ma yasha' wa huwa al-'alimul qadir. Naam, Allah yabarakatuh. Naam. Ya. Qawwa, ya dinabar. Qawwa. Kalau tidak dinabar, nampaknya jadi huruf mad quwwa. Quwwa. Wawu sukun quwwa. Padahal wawu musyaddadah quwwa. Nah. Pelajaran 96 juga terkait dengan rasm, ya. Jadi intinya sebenarnya kita memperhatikan kalimat-kalimat itu sesuai dengan yang tertulis, ya. Yang memang perlu kita belajar rasm. Ada kalimat-kalimat yang memang tidak bisa kaidah imla itu diterapkan mentah-mentah. Ya. Ada kalimat-kalimat yang harus memang betul-betul apa kita cermati karena berbeda dengan tulisan sesuai dengan kaidah imla. Kalimat bil ghadah misalkan, ya, rusimat bil wawu, setelah dal wawu bil ghadah, ya, kita menuliskan apa adanya bil ghadah al hayah dengan wawu. Nah, itu di antara yang terkait dengan ilmu imla. Jadi wawu ini dibaca alif, dibaca alif. Iya, samakan. Kalau menukil ayat terkait dengan ya idzat kalimat ini pada ayat itu, ya, kita tulis seperti itu. Ya, sebaiknya begitu. Iya, begitu, harus begitu. Baik, berikutnya pelajaran 97 terkait dengan peringatan tanbih, ya, untuk kita membaca huruf sesuai dengan sifatnya dari sisi tafkhim dan tarqiq. Muraqqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdhil alif, ya, atau kama qala al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah. Naam, muraqqiqan mustafilan min ahrufi. Dan tibiskanlah huruf-huruf istifal seperti hamzah, lam, mim, ha, sin dan ba. Wahadiran tafkhima lafdhil alif, dan hati-hatilah jangan sampai menebalkan alif jika sebelumnya huruf istifal. Nah, jadi huruf hamzah a dibaca tipis, coba a. A. Lam juga tipis, la. La. Mim ma. Ma. Ha. Ha. Ya. Sin juga, ya. As. As. Ya. Ba. Ba. Ya. Tidak apa terpengaruh dengan tebalnya huruf-huruf yang di sekitarnya. Misalkan lam pada wal yatalattaf, coba. Wal yatalattaf. Jangan terpengaruh dengan po. Wal yatalo, wal yatalop. Ya, tapi wal yatala. Wal yatalattaf, ya. Mim pada mah, nasah. Jangan terpengaruh dengan tebalnya kha dan sad. Mah, nasah, coba. Marad. Marad. Mim fathah ma. Ra fathah ra. Mara, coba. Mara. Jangan moro, ya. Mara, ya. Marad. Marad. Nah, al-barqu. Al-barqu. Bukan al-bar, bu, ya. Al-barqu. Al-barqu. Batilun. Batilun. Ba tipis, maka alif juga tipis. Ba, coba. Ba. Ti. Ti. Batil. Batil. Ya, tidak. Ba. Ya. Batil. Ya. Yasbuna. Yasbuna. Sin tipis. Yas. Bukan yos. Ya. Jangan terbawa dengan tebalnya po. Has. Haso. Has. Haso. Dan seterusnya. Kemudian halaman berikutnya terkait dengan sifat syiddah dan jahr pada jim dan ba. Nah, syiddah maknanya apa? Yakni terputusnya suara. Ya. Jim suaranya terputus saat disukun. Ej, ya. Ej. Ej. Saat di apa? Di tasydid juga demikian berhenti. Wal hajj. Ya, wal hajj, ya, tidak berjalan wal hajj, wal hajj, wal hajj, tidak, tapi berhenti wal hajj, ya, karena dia adalah huruf yang syiddah, ya, maksudnya syiddah. Nah, dan jahr jangan diberi sifat hamas, ja, ya, ja, ya. Ba juga demikian bersifat apa syiddah. Al habbi berhenti, al habbi, bukan alhamdi, ya, ada suara yang berjalan masuk ke hidung, ya. Innallaha faliqul hamdi hamdi habbi wan nawa, ya. Fi ghayabatil jubbi. Nah, itu. Dan sifat jahr jangan diberi nafas ba, ya, ba, enggak, ba. Baik. Kita baca contoh pada baris ketiga. Kasyajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن قرآن الفجر كان مشهودا. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. طيب. Berikutnya pelajaran yang juga penting, membedakan antara dhad dengan dha. Membedakan antara dhad dengan dha. Dha dengan dhal. Nah, ini penting. Nah, kita contohkan. Innal ladhina yadhillun walal dhillu walal harur. Yadhill, dhi. Walal dhillu, dha di depan. Dhad di samping. Innal ladhina yadhillun ولا الظل ولا الحرور. نعم. Baik. Coba kita baca baris kedua. Tastakhifunaha yawma wa'nikum. Tastakhifunaha yawma wa'nikum. Yawma wa'nikum. Yawma wa'nikum. Min adh-dha'ni itsnain. Min adh-dha'ni itsnain. Min ada istitalah. Min adh-dha'ni itsnain. Min adh-dha'ni itsnain. Ya, jadi beda antara dha'ni dengan dha'ni. Ya. Fayaqulu a antum adlaltum ibadi. Fayaqulu a antum adlaltum ibadi. Fayadhlalna rawakid ala. Berikutnya, ظَلَّ دَمْ ظَلَّ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ. Nah, itu inti dari pelajaran 98. Apalagi kalau apa wa dan wad dalam satu ayat, ya, maka harus lebih hati-hati. Satu ayat bahkan satu rangkaian ya, beriringan. Coba perhatikan contoh pada halaman 128 yang tengah. La tazma'u fiha wa la tadhha. Ya, tazma'u tadhha, tadh dan tadh. لا تظمأ فيها ولا تضحى. اقرأوا. لا تظمأ فيها ولا تضحى. تضحى. تضحى. تضحى. تضحى. نعم. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. Bawa. Bawa. Bawa samping, bawa depan. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Atau contoh yang terakhir. Contoh baris ketiga dari bawah. Wa yawma ya'adhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي. يَعَضُّ الظَّالِمُ يَعَضُّ الظَّالِمُ. Kemudian pelajaran terakhir, pelajaran 99. Ini juga yang diinginkan adalah tentang perlunya kita atau seharusnya kita memperhatikan apa? Rasm. Ya, perhatian pada rasm itu sangat perlu, sangat penting. Ya. Di antara yang dibahas dalam apa ilmu rasm adalah tentang dua kalimat yang kadang ditulis mausul, ya, kadang ditulis dengan maqtu. Ya, kalimat inna dan ma, kadang ditulis apa mausul inna ma, ya, atau maqtu inna ma. Ya. Contoh yang lain misalkan an ma, ya, kadang dibaca dengan ditulis dengan amma, kadang mausul amma tanpa nun, ya. Anla, kadang alla, ya. Nah, seperti itu harus kita perhatikan saat kita menukil. Menukil kalimat, ya, menukil ayat dalam Quran. Nah. Juga seperti apa? Kalimat-kalimat yang berakhiran dengan ta, kadang ditulis dengan ta, kadang ditulis dengan apa? Dengan ha atau ta marbutah. Nah, seperti ini juga penting untuk kita perhatikan. Juga terkait dengan apa? Cara waqafnya, ya. Qurat, qurah, la'nat, la'nah, rahmah, rahmat, ya. Kalau kita berhenti pada ta' marbutah, maka berhenti pada ha. Bila ta'nya bukan marbutah atau ta' ta'nif, ya, maka kita baca ja' saja. Ya, coba kita baca baris keempat dari bawah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya, kata rahmat kalau kita waqafkan inna rahmat, inna rahmat, inna rahmatallah dan seterusnya. Baik, ini akhir dari pelajaran kita, ya, pelajaran 99. Nah, dengan demikian berakhir pula pelajaran kita mempelajari buku Aisar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari masail ilmu tajwid, abwab tajwidiyah, bisa menambah ilmu dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan memberikan barokah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari. Jazakumullah khairan. نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.